بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir telah kita baca sampai pada akhir dari pembahasan Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua diadakan dengan tujuan untuk pemantapan rencana orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setelah Bai'at Aqabah selesai dan disepakati, kaum muslimin mereka pun diizinkan untuk berangkat hijrah ke Madinah. Qala al-muallif rahimahullah al-hijratu ila al-Madinah. Hijrah menuju Madinah. Wa adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin fil hijrati ila al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Fabadaru ilaiha, mereka pun bergegas berangkat menuju ke sana. Wa awwalu man kharaja Abu Salamah ibnu Abdil Asad wa zaujatuhu Ummu Salamah. Orang pertama yang berangkat adalah Abu Salamah ibnu Abdil Asad dengan istrinya, yakni Ummu Salamah. Walakinnaha hubisat anhu sanatan. Namun Ummu Salamah ditahan, tidak boleh ikut suaminya sampai setahun. Wahaila bainaha wa baina waladiha. Bahkan Ummu Salamah dihalangi tidak bisa bertemu dengan anaknya. Jadi ketika berangkat Abu Salamah itu bawa keluarganya. Beliau Ummu Salamah dengan anaknya. Ternyata di tengah jalan dihadang oleh kabilahnya Ummu Salamah dan kabilahnya Abu Salamah. Kabilahnya Ummu Salamah menahan Ummu Salamah, tidak boleh ikut suaminya, dipaksa untuk kembali. Kabilahnya Abu Salamah merampas anaknya. Jadi ketika itu Abu Salamah sendirian. Anaknya dibawa sama kabilahnya, istrinya dibawa sama kabilah istrinya sendiri. Beliau sendiri. Akhirnya beliau tetap lanjut perjalanan. Setelah setahun, baru Ummu Salamah dilepas dan berangkat menyusul suaminya. Thumma kharajat ba'du hiya wa waladuha ila al-Madinah. Setelah itu, Ummu Salamah dan putranya bisa berangkat menuju Madinah. Thumma kharaju arsalan yatba'u ba'duhum ba'da. Kemudian mereka pun keluar satu demi satu. Walam yabqa minhum bi Makkah ahad. Tidak ada satupun yang tinggal di Mekah. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Ali. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Dan juga sebagian mustada'afun, orang-orang yang lemah, yang memang tidak mampu untuk hijrah. dari kalangan wanita, anak-anak, atau orang tua. Aqama bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahuma. Beliau berdua, yakni Abu Bakar dan Ali, tetap tinggal di Mekah karena permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa man ihtabasahul musyrikuna kuruha. Kalau bukan karena permintaan Rasul, orang-orang musyrikin, mereka berkeinginan untuk mencegah mereka dengan paksa. Wa a'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan bekal. Yantadhiru mata yu'maru bil khuruj. Beliau menunggu kapan Allah memberikan izin untuk berangkat. Wa a'adda Abu Bakrin jahazahu. Sahabat Abu Bakar juga menyiapkan perbekalannya. Sama-sama persiapan. Ta'amuru Quraisy bidarin nadwah ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rencana orang-orang Quraisy di rumah nadwah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'al musyrikun ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tajahhazu wa kharaju bi ahlihim ila al-Madinah. Ketika orang-orang musyrikin mereka melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersiap dan mereka telah keluar membawa keluarga mereka untuk berangkat ke Madinah. Arafu anna ad-dara daru man'atin. Mereka sangat paham betul bahwasanya Madinah itu adalah tempat perlindungan yang sangat kuat. Karena mereka tahu siapa yang ada di sana. Ada Aus, ada Khazraj, orang-orang kuat, kabilah-kabilah besar. Ternyata mereka membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annal qauma ahlu halqatin wa ba's. Orang-orang yang ada di Madinah itu adalah orang-orang yang biasa berperang. Halqah itu baju atau topi besi. Yakni simbol akan pertempuran. Wa ba's, ba's yakni al-harb, peperangan dan kondisi-kondisi yang sulit. Yakni biasa mereka terjadi konflik antar mereka, itu biasa. Fa khafu khuruj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Mereka khawatir kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar kepada mereka. Tawaddahi. Fayashtaddu amruhu alaihim. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kuat untuk memerangi mereka. Fajtama'u fi darin nadwah. Mereka pun berkumpul untuk rapat di rumah nadwah. Wa hadarahum iblis fi surati syaikhin min ahli Najd. Iblis tidak ketinggalan. Dia pun ikut rapat. Dia berwujud seorang laki-laki tua dari Najd. Jadi ketika undangan rapat disebar kepada tokoh-tokoh musyrikin, iblis muncul. Ikut rapat juga. Ketika ditanya sama panitia rapat, dia mengakunya dari kota Najd. Akhirnya dipersilakan untuk masuk. Karena iblis waktu itu tua dan memperlihatkan wibawanya. Orang-orang musyrikin karena memang mereka pengikut iblis. Jadi auranya itu langsung orang asing padahal dimasukkan, ya. Fatadzakaru amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun akhirnya mulai untuk mendiskusikan bagaimana caranya untuk menangani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka masih melihat Rasul di Mekah, kesempatan. Sahabat Rasul satu demi satu sudah berangkat ke Madinah. Tinggal Rasul. Dan itu yang mereka targetkan. Mumpung masih di Mekah, belum berangkat, harus ada rencana yang matang untuk mencegah dan memblokir Rasul jangan sampai bablas ke Madinah. Mereka pun bersegera untuk rapat dan mencari solusinya. Mereka pun mulai mendiskusikan. Fa'ashara kullun minhum bira'yin wa syekhun najdi iblis yarudduhu wa la yirda. Masing-masing mereka memberikan masukan. Tapi bintang tamu satu ini, ya, bapak tua dari Najd iblis, menolak dan tidak menerima usulan-usulan tersebut. Ini menunjukkan aura yang sangat kuat ini. Ya, bayangkan orang asing tamu masuk di rapat, di situ ada Abu Jahal, ada yang lainnya juga, kok bisa diangkat suara menolak dan gak ada yang kemudian membantah dia. Ya, ini aura-aura keiblisannya ini ya berpengaruh pada para hadirin rapat, karena bodoh-bodoh iblis KB memang ya lagi menyusun rencana jahat ini. Tayyib. Ada mereka itu yang ngasih usulan. Gimana kalau kita biarkan saja keluar? Kan kita kan pengen jaga Mekah toh. Biarkan keluar Muhammad. Terserah dia mau kemana. Baru kita perbaiki kota Mekah. Kita atur ulang orang-orang yang mungkin pernah terdoktrin dengan Muhammad. Ya, kita cuci otaknya. Pokoknya Mekah kita atur. Muhammad terserah mau kemana. Itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kan dia sudah tidak di Mekah. Iblis nolak. Ojo polos-polos. Ya. Kamu tahu siapa dia. Itu orang ucapannya itu didengar. Itu orang kalau ngomong yang dengarkan itu terpengaruh. Coba bayangkan. Kamu lepas dia. Kemudian dia mendatangi sebuah kampung. Kemudian dia berdakwah di sana. Diterima dakwahnya. Menghasut massa. Tiba-tiba menyerang kalian. Ya apa? Dunia gak cuma penduduk Mekah tok rek. Bangsa Arab bukan hanya di kota Mekah. Bangsa Arab itu banyak di luar Mekah. Coba bayangkan kalau dia menghasut massa. Mendapatkan dukungan. Pasukannya melebihi penduduk Mekah. Kamu diserang di rumah kamu sendiri. Ya apa? Jangan. Ini usulan gak logis ini. Ya. Gak benar usulannya ini. Ya sudah. Ditolak. Satu lagi ngasih usulan. Gini aja. Kita culik Muhammad. Kita culik. Kita penjara. Jangan dikasih makan. Jangan dikasih minum. Sampai mati. Ya, kita bunuh dia perlahan. Katanya iblis, ya ojo ngono juga. Kalau kamu menculik dia, kemudian kamu menahan dia, ingat, Muhammad itu punya sahabat militan. Kabilahnya pun masih kuat dan terpandang. Coba bayangkan, kalau mereka ternyata dapat berita Muhammad kita culik, kita tahan. Apa yang terjadi? Itu yang sudah berangkat tak jamin rating balik ke Mekah. Gempur kita, royok kita. Loh kok bisa? Muhammad itu lebih mereka cintai daripada bapak dan anak-anak mereka. Orang yang mereka cintai kok kamu culik itu loh. Hah? Ya kholas itu namanya ngejak gempuran. Ya otomatis kalah kamu. Kabilahnya itu juga kuat. Kalau kamu dikeroyok, siapa yang mau nolong kamu? Cari pendapat yang lain. Ojo diculik, ya. Iki anu gitu, terlalu kuno cara kayak gini ya. Nah, ketika semua sudah tenang, podo mikir, wena yopo, ya, ternyata Fir'aun hadihil ummah bicara. Ila an qala Abu Jahlin. Abu Jahal pun angkat suara. Setelah melihat fulan bicara ditentang sama bintang tamunya ini, yaitu bicara ditentang lagi, mikir deh. Opo enak. Akhirnya dia muncul idenya. Oh iya, ada ide bagus ini. Qad faraka li fihi bi ra'yin ma arakum wa qattum alai. Nah, saya punya masukan, usulan bagus. Kayaknya enggak ada yang tahu ini, ya. Kayaknya enggak ada yang kepikiran usulan yang satu ini. Qalu ma hu? Mereka bertanya, apa usulannya? Qala, dia pun mulai menyampaikan. Ara anna khudha min kulli qabilatin min Quraisy ghulaman jaldan. Bagaimana kalau kita pilih dari masing-masing kabilah Quraisy satu pemuda yang kuat. Tsumma nu'tihi sayfan sarima. Kita bekali dia dengan senjata yang tajam. Tsumma yadribunahu darbata rajulin wahid. Kemudian orang-orang terpilih ini menyelinap ke tempatnya Muhammad, kemudian mereka semuanya membunuh Muhammad. Fa yatafarraqu damuhu fil qabail. Otomatis ketika berita kematian Muhammad terbunuh akan mencuat dan darah Muhammad itu tersebar, tercecer di kabilah-kabilah yang ada. Karena yang bunuh gak cuma satu. Yang bunuh banyak dan orang-orang terlatih. Fala tadribadu abdimana ba'da dhalik illa ba'da dhalika ma tasna. Otomatis kabilah Muhammad Bani Abdul Manaf akan dibuat bingung. Gak tahu harus ngapain. Wala yumkinuha mu'adatul qabail kulliha. Dan tidak mungkin Bani Abdi Manaf akan mampu untuk menghadapi semua kabilah-kabilah Quraisy. Wa nasuku diyatah. Otomatis mereka akan minta diyat. Berapa diyat itu? Kita kasih apa yang mereka minta. Qala faqala syaikh, ya. Syekh Najdi Iblis langsung merespon. Lillahi darhadal fata. Wah, cerdas tenan pemuda satu ini. Hada wallahi ra'i. Ini usulan yang diterima. Ajib. Pemimpin rapat Abu Jahal yang memutuskan Iblis, ya. Atasani memang, ya. Fatafarraqu 'ala dalik. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mewujudkan rencana itu. Langsung dipilih. Fulan dari kabilah ini. Fulan dari kabilah ini. Kumpulkan semua doktrin. Kasih senjata. Berangkat menuju tempat Muhammad. Pada waktu yang direncanakan. Sikap. Ya, itu rencana mereka. Secara logika. Ini 99,9% berhasil. Mereka tidak sadar. 1%-nya itu bisa mengalahkan sisanya. Mereka tidak paham yang dihadapi itu siapa. Ya, yang ikut rapat Iblis. Yogono barokai. Ya. Yang dihadapi Rasul, utusan Allah. Allah maha tahu. Mereka lagi rapat. Bahkan kedatangan Iblis pun sudah tercatat di sisi Allah. Mereka mau apa rencananya, ya, sudah ada semua. Malaikat rakib atid ada semua di situ, eh? Sudah dicatat kabeh, beres. Ya otomatis kalah telak mereka. Ya cuma itulah, kekufuran itu membuat orang itu dungu dan bodoh. Tayyib. Khalas ya ikhwah. Untuk kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.